Lihat sini. Teori pertama tentang rezeki, Anda jangan takut ya. Anda jangan takut. Lihat sini. Pertama, Quran surah 51 ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian telah ditetapkan. Sudah ada. Ditentukan. Bahkan bagaimana beraktivitasnya? Merayap. Di mana merayapnya? Masya Allah. Apa makanannya? Nyamuk. Rizkinya cicak, ditetapkan oleh Allah. Rizkinya nyamuk. Masya Allah. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Terbang. Pertanyaannya, di mana logikanya? Ini cicak, pekerjaan merayap. Rizkinya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, jadi permainan. Cicak. Masya Allah. Kapan ketangkepnya? Tapi hukum Allah menjadikan si nyamuk ini tinggal merayap aja, ikhtiar. Ingat, lihat kalimatnya. Hukum Allah mengatakan, rezeki kamu nyamuk, bukan yang lain. Kamu tinggal merayap aja, merayap, nyamuk ada. Maka orang tua kita mengajarkan, gak perlu banyak dalil, cuma membuat satu lirik, sampaikan pada kita. Indah, orang dulu tuh gak banyak bicara, tapi nyambung. Cicak, cicak di? Diam, diam. Merayap. Perhatikan, dia cuma merayap walaupun diam-diam. Ketika dia merayap dan diam-diam, selanjutnya datang seekor nyamuk. Perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk mendatangi cicak. Datang seekor nyamuk. Yang dituntut oleh Allah, dia cuma merayap. Ketika dia merayap, walaupun diam-diam, nyamuknya datang. Kalau dia gak mau merayap, gak akan datang. Silakan cek cicak aja, yang gak dihisap, hukumnya ada, bahkan dipukul sekali pukulan, ada rizkinya. Masa kita yang dihisap gak ada rizkinya? Datang seekor nyamuk, selanjutnya? Ah, silakan. Ya. Ini. Nah sekarang kita di langit rizkinya sudah ditetapkan. Baik. Kita tinggal di mana? Di bumi. Masya Allah. Di bumi. Ini gimana logikanya? Rizkinya di langit, tinggalnya di bumi. Maka diturunkan Quran surah kedua ayat 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua di bumi. Jadi di langit turunkan ke bumi. Turun hujan, kemudian tumbuh pohon-pohonan, tanahnya mulai subur, di bawahnya ada mineral, ada macam-macam, kita keluarkan, kita olah ini. Baik, jadi kita tinggal di bumi, rezeki dari langit, turun ke bumi. Baik, apa yang harus kita lakukan kalau tahu rezekinya di bumi? Baik, saya ulangi. Rezekinya ada di mana tadi? Langit. Di langit. Kita tinggal di mana? Bumi. Maka rezeki diturunkan ke mana? Bumi. Ke bumi. Sekarang kita di mana? Bumi. Bukan, kita di Hong Kong. Di Diamond Hall. Eh? Baik. Anda berasal dari Indonesia, ya kan? Masya Allah. Indonesia bumi bukan? Termasuk bagian bumi. Rizkinya ternyata Allah turunkan di Hong Kong. Padahal Anda tinggal di Indonesia. Apa mungkin Anda tinggal mengatakan, ya Allah rizki, ya Allah, ya Allah rizki, ya Allah, turun. Mustahil. Kalau bisa begitu, kacau semua kehidupan. Kacau semua kehidupan. Duhai Allah, ini masjid ya Allah, tiba-tiba dari langit. Allahu Akbar, brum, turun. Ya, Masya Allah. Tukang cor, tukang semen, wah, bangkrut semua lah pokoknya. Mustahil. Jadi mesti ada ditempuh ini. Rizki Anda mesti cari. Maka turun Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei manusia, silakan bergerak bekerja. Cari makan. Ya, makan di situ itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya sinekdok pas pro toto. Ya, sebagian mewakili keseluruhan. Ya, Anda kan kalau ditanya mau kemana, mencari sesuap nasi dulu. Padahal enggak sesuap kan? Banyak yang dijadikan itu sinekdo pas prototo. Dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Ya. Ini silakan bergerak. Anda berangkat. Tapi aturannya lihat halalan. Thayyiban. Ini. Ini aturan Allah. Jadi sepanjang Anda mau bergerak caranya halal, dapatkan yang thayyib, Anda akan diberikan. Jangan takut. Jangan takut. Dan demi Allah, di Quran itu selalu rezeki itu aturannya diberikan dengan keadaan yang cukup. Enggak dengan keadaan yang cukup. Saya mau tanya sebentar. Apa lawan dari tertawa? Nangis. Hidup? Nangis. Kaya? Nangis. Masya Allah luar biasa Anda ya. Baik. Tertawa sama dengan nangis. Hidup sama dengan mati. Masya Allah. Kaya sama dengan? Kok berubah? Masya Allah. Ada yang bilang miskin, ada yang bilang cukup. Kan? Baik, semuanya di Quran surah ke-53 Najm, ayat 43, 44, 48. Ya. Annahu wa adhaka wa abka. Dialah Allah menjadikan seorang tertawa dan menangis. Ya Allah wa amata wa ahya, dia menjadikan seorang mati dan hidup. Ada yang hidup, ada yang mati. Anda benar di sini. Tapi ketika Allah mengatakan wa annahu wa aghna wa aqna, dialah Allah yang menjadikan seseorang kaya dan cukup, bukan miskin. Kaya dan cukup. Jadi sebetulnya kalau Anda mau bergerak sedikit saja, Allah cukupkan. Cukupkan kok. Jadi kalau enggak cukup pasti kaya, enggak ada yang miskin. Yang membuat Anda miskin itu karena selalu merasa kurang, kurang, kurang, kurang, kurang. Ada tabungan, ada pakaian, ada segala ada. Karena selalu merasa kurang, akhirnya Anda selalu keluar dari batas kecukupan. Itu poinnya. Ya, jadi kalau Anda mencari, Anda mencari dengan yang halal pun dapat sekian, mencari dengan yang haram dapatnya sama. Kenapa pilih yang haram? Kalau bisa menempuh dengan yang halal, kenapa ambil yang haram? Ya. Bahkan saking sayangnya Allah, bagi orang yang merasa miskin pun diturunkan zakat. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ayo kasih dia zakat supaya keluar dari kemiskinan. Bukan supaya dinikmati. Kurang zakat kasih infak. Quran surah ke-2 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabis sabil. Kasih infak. Kurang juga kasih sedekah. Kalau Anda diberikan zakat, diberi infak, diberi sedekah, belum keluar dari kemiskinan juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Di semuanya ada di situ. Ini saya dengar data ada 170.000 ya di Hong Kong ini. Kalau teman-teman bersinergi, yang muslimnya keluarkan zakatnya, diolah dengan baik, tebarkan sesamanya dulu, bantu dia. Gak harus dikasih kemudian untuk ikannya aja, tidak. Bantu, dampingi. Supaya dia survive, ya, supaya dia bisa mencari yang lebih baik. Besok dia berzakat. Itu yang diinginkan. Jadi kalau teman-teman mau bergerak, ini. Apalagi kalau Anda tingkatkan iman kepada Allah. Ini akan lebih cepat lagi. Quran surah kedua, 172. Apalagi kalau Anda tingkatkan takwa kepada Allah. Dibuka pintu langit dan bumi, dibuka bagi untuk kemudahan rezeki Anda. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri mau meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, kami buka pintu rezeki di langit dan di bumi, dibuka pintu keberkahan. Kenapa banyak orang yang enggak sholat tapi rezekinya banyak juga? Kenapa? Masya Allah. Ya. Ya, oke. Okay. Kenapa banyak orang yang tidak sholat rezekinya banyak? Terus Anda mau ikutan gitu? Karena banyak orang yang sholat rezekinya lebih banyak. Baik. Pertama, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Kita ambil teori rezeki dulu. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu untuk orang Islam saja atau umum? Kemudian disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jadi hukum ini berlaku umum. Nah, kalau ada kalimat berbentuk umum, hukumnya umum, maka yang berlaku hukum dunia, mencakup untuk orang beriman dan tidak beriman. Disebut sunnatullahi fil kaum, disingkat jadi sunnatullah. Di siapapun akan mengalami itu, baik muslim ataupun non-muslim. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silakan kamu cari makan, cari rizki. Ya, silakan cari. Di rizki itu rumusnya masih dicari. Bekerja, berusaha. Silakan dapatkan kenyamanan hidup halalan thayyiban dengan cara halal dan salurkan dengan cara yang baik. Di rumus mencari rizki, kalau ingin dapat rizki, rumus pertamanya adalah ikhtiar, kerja. Kerja, itu rumus umum. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang dapat rizkinya banyak, coba cek, dia kerjanya bagaimana? Tidak cukup dengan iman untuk mendapatkan rizki itu. Harus ada ikhtiar dulu. Apa Anda misalnya pembangunan masjid Darussalam, belum ada kubahnya, ayo kita sama-sama ke masjid, sama-sama ya Allah bermohon kepada Allah, masya Allah. Begitu selesai, ya Allah kubah, ya Allah kubah, ya Allah kubah, baru kubah dari langit, betul gitu kan? Tentu begitu. Kalau semua bisa begitu, tukang cor bangkrut, tukang semen gak ada gitu kan? Masya Allah, mesti ada ikhtiar dan hikmah di situ. Ada ikhtiar usaha. Maka dari itu, kalau ada seseorang yang rezekinya banyak, cek bagaimana usahanya. Jangan-jangan usaha Anda belum seperti dia. Coba dilihat. Karena sholat itu bukan membuat Anda kaya banyak rezeki. Sholat itu memberikan, ini poinnya. Memberikan kemudahan dan berkah dalam rezeki. Ini poinnya. Berkahnya. Kalau berkah sudah datang, mudah itu banyak. Mudah itu rezekinya. Berkah dulu. Jadi iman itu membuat berkah, salat membuat berkah. Sedangkan maaf, bekerja membuat banyak, salat membuat berkah. Ingat ya, tidak semua yang banyak itu berkah. Tapi kalau sudah dapat berkah terasa banyak gitu. Terasa banyak walaupun sedikit. Karena berkah itu artinya bertambah manfaatnya. Bertambah manfaatnya. Quran surah ke-2 ayat 172, posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan kalimatnya. Ya. Pelan-pelan. Ini kedatangan saya pertama ke sini dan saya insyaallah akan konsisten ya. Datang sendiri, terangkan sendiri, hapus tulis sendiri, hapus sendiri ya. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan. Saya simpan di sini, jangan ada yang mendekat ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman. Kalau sudah amanu, orang Islam saja atau umum? Islam saja. Berarti hukum ini khusus. Lihat sini teman-teman. Ketika disebutkan ya ayyuhannas di ayat 168, hukumnya umum. Caranya kulu. Cari dulu. Halalan tayyiban. Ini, cari yang halal plus tayyib. Saya keluarkan yang ini. Kalimat tayyiban ini yang penting. Tayyiban. Ini rezeki yang diberikannya. Halal cara mencarinya. Jadi kalau Anda mau mencari dengan cara yang halal, Anda mendapatkan bagian dari Allah. Cari yang tayyib. Dapatkan dengan cara hasil yang tayyib. Paham sampai sini? Lihat sini. Tapi ketika Allah minta orang beriman bekerja, ya ayyuhalladzina amanu, ayat 172-nya, kulu min tayyibati. Perhatikan, kalimat tayyibnya dijamakkan jadi tayyibat. Kulunya masih ada. Kulu min tayyibati, tayyibat. Bentuknya jamak. Ma razaqnakum, razaqnakum. Ini poin. Orang yang tidak beriman atau manusia pada umumnya, baik beriman atau tidak, kalimatnya menggunakan bentuk umum, kerja dan kaidahnya halal dan tayyib. Halalnya masih ada. Halal masih ada, legal masih ada. Ya. Tapi bagi orang beriman, lihat kalimat halalnya dibuang. Langsung ke tayyib, tayyibnya dijamakkan. Kenapa kalimat ini dibuang kalimat halalnya ketika mengajak pada orang beriman? Karena orang beriman itu, maaf, dengan imannya otomatis akan membimbing dia pada yang halal. Tidak akan pernah berpikir lagi. Kalau yang di sini kenapa ditekankan halal? Karena masih belum ingat kadang-kadang dengan yang halal. Apalagi yang tidak beriman, kadang-kadang enggak peduli mau halal mau tidak, yang penting dapat. Ini poinnya. Orang beriman tidak, imannya akan membimbing dia mencari yang halal, mustahil menyentuh yang haram. Kalau Anda bisa bekerja dengan iman, selalu mencari yang halal, jauhkan yang haram, jangan dipikirkan, maka ma razaqnakum, kami yang akan ringankan dia untuk mendapatkan rezekinya. Kami siapkan, bukan dia yang Allah. Anda cari dengan iman, insyaallah. Awalnya ada gejolak, begini, begitu, tapi ketika Anda dapatkan, Masya Allah, yang paling indah adalah, kami akan mudahkan dia mendapatkan rezeki. Tapi rezeki yang diberikan, poinnya ini, tayyibat. Ini tayyib, ini tayyibat. Beda. Ini mufrad, cuma satu. Ini tayyibat, jama', jama'nya mu'annas lagi. Tayyibat. Kalau jama' itu sedikit atau banyak? Tapi ingat kalimat tayyib itu bukan menunjuk pada kuantitas, tapi kualitas, berkahnya. Berkahnya banyak. Lihat, orang-orang yang mencari, cuman mencari saja, tidak dengan dasar imannya, maka kalaupun kelihatannya banyak, tetap dalam pandangan Allah itu sedikit nilainya, gak ada nilainya. Makanya walaupun dapatnya 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, merasa gak pernah cukup. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Ya, ibadah tertinggalkan, bahkan ada yang gak ibadah sama sekali yang penting dapat. Tapi hidupnya gak pernah tenang. Bisnis turun sedikit aja, udah capek hidupnya. Oh capek begini, capek begitu. Maaf, modal 10 juta. Keuntungan pertama, misal 15 juta. Untung tidak? Untung. Untung berapa? 5 juta. Masya Allah, modal 10 juta, dapat 15 juta. Untung 5 juta kan? Baik. Begitu yang kedua, Masya Allah. Jadi 13 juta. Cuma 3 juta. Untung rugi? Naik turun? Tuh, disebut turun. Naik, kalau untung naik. Gak ada yang rugi. Gak ada yang rugi. Wah turun nih. Padahal Allah kasih. Lu pasti lebih. Padahal kamu cuma 10 juta. Dapat 3 juta. Jadi selalu begitu. So ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah gitu kan. Tapi pada hal yang tidak wajar. Selalu merasa kurang. Yang ditabungan 10 miliar juga belum dipakai. Yang belum ada dicari-cari. Itu sibuk. Ibadah tertinggalkan. Dan cara hidupnya juga sudah mulai berubah. Sudah lain. Ibadah tertinggalkan. Pakaian sudah mulai berganti. Gaya sudah mulai lain. Karena rumus fisikanya begitu. Fisika kan kan panduan kehidupan. F1 sama dengan F2, gitu kan? Panduan gaya itu gaya. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya, apa yang ada di sini itu yang keluar, gitu kan? Apa yang didapatkan seperti itu responnya. Antum penghasilan misalnya baru 500.000, jalan pakai angkot kan tawadu jalannya. Begitu mau turun tawadu begini, dah gitu sedekah ini Pak, gitu kan? Masya Allah, begitu punya mobil sendiri sudah naik begini kan? Jalannya lain, mobil lebih bagus lagi, tangan ke sini sudah mulai jalan kan? Masya Allah, ada yang tangan ke sini, assalamualaikum, gitu kan? Ke masjid, padahal cuma dekat ke sini. Dan mulai pakai motor yang hebat. Putar-putar dulu. Bim. Akhi, ke masjid, akhi, akhi. Padahal ini motor saya, gitu kan. Dia gak sadar tetangganya sedang weekend, gitu kan. Nah ini. Kadang-kadang. Cuman dia tidak juga paham kalau rumus gaya itu belum selesai. Hukum Pascalnya kan F berbanding lurus dengan P. Pascal itu tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ini poinnya. Dia begitu tambah, tekanan bertambah lagi. Mikirin lagi, mikirin lagi. Punya uang 10 miliar, dibawa ke rumah 5 miliar. Aduh gimana nih? Mesti ada brankas. Brankas beli. Simpan lagi samping rumah kurang besar. Bikin yang besar lagi. Masya Allah. Begitu mau tidur, Pak, kayaknya berkurang nih satu. Oh satu ya? Kita cek lagi. Ngitungin uang 5 miliar semalaman begini. Masya Allah. Sampai besoknya lagi tuh. Tahajud enggak gitu kan? Zikir enggak? Capek hidupnya. Cari ini, cari itu. Mau makan juga bingung. Pak, enggak enak yang di sini. Apa? Sate Kadir lah. Wah Masya Allah. Jadi ke puncak sana. Padahal sate banyak di sekitaran. Masya Allah, apa yang terjadi? Jalan, habis isa tuh jalan. Jalan, macet-macetan, sampai ke puncak. Nyampe jam 11, tutup. Itu aja tuh, nafsu begitu. Kalau ini enggak. Kelihatan seperti sedikit, tapi berkahnya Allah turunkan, dibuka. Jadi asasnya asas manfaat, bukan asas pengen. Kalau yang ini, pengen beli, ini tidak. Apa yang dibutuhkan, nafsunya ditekan oleh Allah, kebutuhannya dimunculkan. Yang butuh, dapat. Rizkinya pun diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhannya. Hidupnya tenang. Tenang sekali. Saya pernah berkunjung satu daerah. Daerah Pelas tuh, di Jawa ya. Pelas, habis. Di Google juga gak ada itu. Sampai naik ke atas. Itu Masya Allah, ada satu keluarga yang penghasilannya gak banyak lah. Ya, sebulan paling 100.000 dia ya, kisaran itu. Tapi Masya Allah berkah hidupnya, gak pernah ngeluh ya. Dan luar biasanya juga tamu datang, bikin ikan, makan macam-macam. Musim buah ada buah, musim macam-macam. Dan luar biasa, soleh keluarganya. Soleh betul, gak pernah ada keluhan. Bayangkan hidup dengan 100.000, gak ada keluhan. Begitu musim buah tiba, tetangga ngasih buah. Musim ikan tiba, tetangga ngasih ikan. Masya Allah, terus itu. Selama sebulan 100.000 gak habis-habis. Sebulan itu aja berjalan. Ada orang 100 juta sebulan. Masya Allah. 3 hari udah berkurang. Dan mikirin lagi capek hidup. Ya kan? Ada keberkahan yang belum didapatkan di situ. Tapi, antum pilih mana? 100 juta tidak berkah. Atau 100.000 berkah. Aduh susah lah pokoknya semangat. Sorry manusia. Itulah ya, jadi sholat itu menjadikan keberkahan dalam ibadah kita, termasuk dalam harta kita. Perbanyak itu tidak hanya menghadirkan solusi. Untuk apa banyak-banyak? Harta itu kita itu punya siapa? Ya Allah, titipan atau kepemilikan? Titipan akan diambil tidak? Nah, biasanya ciri khas titipan, orang dititipi gak mau banyak-banyak. Antum kenapa pengen banyak-banyak? Pak titip motor ya, boleh silakan simpan aja depan, 100 Pak. Jangan banyak-banyak, satu aja gitu kan? Masya Allah. Antum titipin sepeda, minta motor. Titipin motor sama Allah, minta mobil. Titipin mobil, pengen saja yang lain lagi. Dan senang dengan itu. Yang kedua, setiap titipan pasti akan ditanya, dikembalikan dalam wujud yang terbaik. Sekarang pulang ke rumah, lihat berapa banyak titipan Allah yang sudah Anda perbaiki dengan baik. Jaga dengan baik, karena itu akan ditanya. Dan yang ketiga, orang yang terlalu lekat dengan titipan dan ingin memiliki, pulangnya susah. Capek hidupnya. Makanya belajar sama tukang parkir itu. Tukang parkir itu hebat, luar biasa. Silakan cek ya. Begitu datang mobil bagus, gak bangga tuh, biasa aja. BMW datang, BMW Ferrari datang, gak ada foto-foto. Ferrari masuk, ceklik, gak ada. Biasa aja, assalamualaikum dengan senyum Pak, silakan Pak, geser dikit kanan-kanan, pas, balik lagi, udah. Gak ada yang lain tuh. Begitu pulang aja. Silakan terus jalan, ya pim, silakan Pak, senyum aja, gak ada sedih. Begitu pulang, Ferrari, biasa aja. Kalau antum sadar semua titipan, gak akan ngamuk macam-macam. Biar aja. Ya, pulang dari masjid, Darussalam, sendal hilang, gitu kan? Masya Allah, cari dulu aja, cari, gitu kan? gak ketemu, oh berarti titipan Allah ditukar dengan yang lain. Jangan antum simpulkan tukar dengan yang lain pakai punya orang gitu. Sudah. Maksudnya sudah giliran orang pakai giliran saya selesai, kan? Tapi pencuri kan rezeki yang haram. Antum yang halal dikeluarkan yang haram diambil oleh orang yang memang rezekinya haram. Antum yang halal ingin diganti dengan cara yang baik sudah. Alhamdulillah. Pulang antum begitu pulang kok nggak pakai sendal, kemana sendalnya? Ah, titipan berganti. Sudah sini. Ayo sini, jangan sampai pulang nggak pakai sendal. Gak enak ah gitu kan? Dibeliin yang lebih bagus. Masya Allah, baru lagi. Kadang-kadang kalau kita paham rumus ini, capek. Gimana sih dia, kan? Aku tidak bisa merawat dengan baik. Ini sendal saya hilang, tau? Masya Allah. Padahal sendal, cuma sendal jepit, deh. Ini sebanyak dicari di mana pun.